السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung, ibu-ibu sekalian dan jamaah yang Allah muliakan. Nikmat yang selalu ada pada detik demi detik kehidupan kita, di mana bumi itu dipijak, disitulah terdapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran kalau setiap hari kita diwajibkan untuk mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bukan satu atau dua kali, baru masuk Fajar Shadiq aja kita udah baca itu minimum dua kali di salat subuh. Belum lagi kalau kita qobliyah subuh, empat kali kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta ini. Nanti zuhur kita baca lagi itu, empat kali kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu kalau wajib aja. Kalau kita tambah qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, itu udah 6 kali sendiri gitu. Dan apapun dinamika, masalah, ujian yang kita hadapi di hari itu, kita tetap mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Gak ada di antara kita yang menolak dan bertanya, kenapa gue harus baca Alhamdulillahirrabbilalamin, kan hari ini gue banyak musibah. Enggak. Karena Alhamdulillahirrabbilalamin itu simbol bersyukur untuk sebuah kenikmatan. Sedangkan hari ini ada banyak masalah dalam hidup aku, kenapa harus aku baca ini? Iya benar, ada banyak masalah, tapi nikmat Allah itu lebih banyak daripada masalah kita. Nikmat Allah itu jauh lebih besar. Wong, itu masalah ya. Sedangkan murka Allah saja, apa kata Allah Subhanahu wa taala, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Sesungguhnya rahmat dan kasih sayangku itu mengalahkan murkaku. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, khususnya buat ibu-ibu sekalian, PR syukur kita tuh besar, apalagi wanita. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwa yang paling banyak masuk api neraka itu wanita, karena mereka kufur nikmat. Maka marilah kita perjuangkan karakter bersyukur, ibu-ibu. Karakter bersyukur. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Amin. Rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin yang Allah muliakan, yang berikutnya yang perlu kita camkan bersama-sama, bahwa jangan pernah capek dalam menuntut ilmu, hadirin. Karena wanita itu bukanlah pihak yang termarginalkan. Wanita itu bukanlah objek, tapi wanita-wanita beriman sepanjang sejarah itu punya peran. Punya peran, punya manfaat, dan memang hidupnya menebar kebaikan di lingkungan mereka. Mereka menjadi bagian dari pencapaian dan prestasi nama-nama besar. Sebut saja Ummu Muhibbah. Riwayat beliau itu diriwayatkan oleh nama besar seperti Abu Ishaq, Amr bin Abdullah Subai'i. Dan diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lain, punya manfaat ini Ummu Muhibbah ini, hadir. Salah satu faktornya, penyebabnya, karena beliau belajar dari Abdullah bin Abbas, bertanya kepada Abdullah bin Abbas, dan mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Jadi karena beliau itu punya perhatian besar terhadap ilmu, Ummu Muhibbah ini, seorang wanita besar. Makanya akhirnya nama-nama besar pun mengambil ilmu dari beliau. Dan begitulah dunia ilmu, hadirin. Dan begitulah wanita-wanita hebat kita dulu. Mereka belajar, mereka bertakwa, mereka perbaiki diri mereka, mereka bersihkan hati mereka, mereka tanamkan tauhid di dalam hati mereka. Lalu berikutnya, mereka bukan hanya soleh, tapi menebar kesolehan kepada lingkungan. Mereka bukan hanya soleha, tapi juga menabur benih-benih kesolehan di tengah-tengah lingkungan. Dan gak heran kalau hasilnya nama-nama besar, sebagaimana yang setiap pekan kita angkat. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, jangan pernah meremehkan keberkahan ilmu. Terus belajar dan terus yakin dan sebarkan kebaikan sebanyak mungkin, dan Allah akan memberikan kita berbagai macam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, kita kembali ke Wabil Shayyib karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan kita masih menjelaskan tentang bahwa kunci keberhasilan itu ta'zim, memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis rahimahullah menjelaskan bentuk-bentuk gimana sih agar kita bisa memuliakan Allah. Di antaranya kita sudah bahas bahwa bagaimana memuliakan larangan-larangan Allah atau mengagungkan larangan-larangan Allah. Lalu kita juga belajar dari Ibnu Qayyim rahimahullah, salah satu caranya adalah jaga jarak dengan hal-hal mubah sehingga tidak melampaui batas. Maksudnya jangan berlebih-lebihan. Jadi orang-orang yang mengagungkan Allah, jangankan yang haram, yang mubah saja dia hati-hati, karena dia tahu kalau dia berlebih-lebihan maka anak tangga berikutnya adalah makruh dan haram. Dan kalau terjatuh ke dalam hal yang haram, maka kita bermaksiat kepada Allah. Nah, karena mereka memandang betapa besarnya sebuah kemaksiatan kepada Rabbul Alamin, maka mereka pasang kuda-kuda bukan hanya ketika berhadapan dengan hal yang haram, tapi mereka pasang kuda-kuda semenjak berinteraksi dengan hal yang halal. Jangan sampai berlebihan. Gitu, ibu-ibu. Lalu berikutnya kita juga belajar salah satu cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati dengan pihak-pihak yang buruk dan jangan bersahabat dengan mereka. Mereka tetap harus disikapi dengan baik, santun, dan kalau bisa didakwahi, tapi jangan sampai kita punya kehidupan yang dekat yang membuat, atau kehidupan yang isinya adalah saling mempengaruhi satu dengan yang lain, saling mempengaruhi antara sahabat dengan sahabat yang lain. Kenapa demikian? Karena bersahabat dengan orang-orang seperti itu hanya akan membuat kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan sebuah kaidah, wa la yukhalituhu illa man saqata min qalbihi ta'zimullahi wa hurumatihi. Dan tidak ada yang mau berinteraksi intens lalu bersahabat dengan orang-orang yang kerjaannya maksiat kecuali orang yang dalam hatinya tidak ada pengagungan kepada Allah. Tidak ada pengagungan kepada Allah. Itu yang perlu dihati. Itu yang perlu dicamkan hadirin yang Allah muliakan. Jadi tetap kalau kita punya, aku tuh punya sahabat tuh orangnya sebenarnya baik Ustaz, tapi ya dia gitu. Tetap berbuat baik sama dia. Kirim sesuatu, ajak ikut kajian, perkenalkan ilmu, tapi jangan sampai kita punya hubungan yang dekat yang isinya adalah saling mempengaruhi satu dengan yang lain, karena nanti kita akan terwarnai. As-sahibu sahib, kata para ulama, sahabat itu mempengaruhi, karena Nabi kita selalu mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu di atas agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat. Jadi Nabi SAW yang meminta kita hati-hati dalam masalah ini. Hadirin dan ibu-ibu sekalian, lalu berikutnya, apalagi sih? Ternyata kata para ulama, hadirin, an yaqdoba lillah azza wa jal idan tuhikat maharimuhu wa an yajida fi qalbihi huznan wa kasratan idha usya Allahu fi ardihi. Wa lam yuta' biqamati hududihi wa awamirihi wa lam yastati' huwa an yughayyira dhalika. Ibnu Qayyim rahimah menjelaskan bahwa salah satu ciri kita memuliakan Allah, ciri kita memuliakan Allah adalah marah Ustaz, iya marah karena Allah. Kapan? Ketika larangan Allah dilanggar, perintah Allah diacuhkan, atau perintah Allah diacuh tidak acuhkan, dicueki, Itu poin. Dan juga dia merasa sedih ketika Allah dimaksiati. Allah dimaksiati di buminya. Dan Allah tidak ditaati. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan dia belum bisa merubah hal-hal tersebut. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin bahagia, sekali lagi cara berpikirnya ya, kalau kita ingin bahagia, maka muliakanlah Allah. Nah, kita gak akan mungkin bisa memuliakan Allah kalau kita tidak memuliakan ilmunya Allah, perintah-perintah Allah, dan larangan-larangan Allah. Lalu kita lanjutkan, dan kita tidak akan pernah memuliakan ilmu Allah, memuliakan perintah-perintah Allah, memuliakan larangan-larangan Allah, kecuali jika kita marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Bukan marah karena emosi pribadi. Bukan marah karena baper pribadi. Bukan marah karena sebatas hak kita secara pribadi tidak diberikan. Bukan marah karena pribadi kita disindir, dicela, dihina, dan seterusnya. Bukan sebatas itu. Namun marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah dimaksiati. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditaati. Karena melakukan dosa kepada Allah. Ah, itu tuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Barra bin Azib. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Inna awthaqa ural iman an tuhibba fillah wa yumghidha fillah." Sesungguhnya tali iman yang paling kokoh, tali iman yang paling kokoh adalah engkau cinta karena Allah dan benci karena Allah. Engkau cinta karena Allah dan bencimu itu karena Allah. Jadi kata Nabi SAW, itulah tali iman yang paling kuat. Adalah pada saat kita marah, kita benci, itu karena Allah. Bukan karena pribadi. Bukan karena pribadi. Itu ikatan iman terkuat. Ikatan iman terkuat. Artinya kalau kita sudah di level itu, berarti memang iman kita tuh sangat-sangat kuat, hadirin. Sangat-sangat kuat. Itu bukan iman setengah-setengah lagi, sangat kuat. Itu ikatan iman yang paling kuat. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan Aisyah ini istri loh. Radhiyallahu ta'ala, kalau istri sudah cerita tentang suaminya, itu dalam, hadirin. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW itu walan taqama li nafsihi min syai'in yu'ta ilaih. Beliau itu enggak pernah balas dendam dalam rangka memperjuangkan hak pribadi beliau. Enggak pernah balas dendam. Kalau ada hak pribadi beliau diambil, dizolimi, direndahkan, di ini kan, enggak pernah balas dendam. Enggak pernah Nabi kita SAW balas dendam. Hatta tunthahaka hurumatullahi azza wa jal. Sampai jika batasan-batasan Allah dilanggar. Batasan-batasan Allah itu dilanggar. Kalau enggak, beliau tidak akan balas dendam. Kalau batasan Allah dilanggar, baru urusannya dilanjutkan. Itu hal yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan, kalau kita benar-benar umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sejati, maka ini yang harus kita perjuangkan. Ini yang harus kita teladani. Hadirin, sekarang coba kita lihat diri kita. Lihat rumah tangga kita. Lihat keluarga kita. Lihat pergaulan kita. Benar gak selama ini tuh kita marah karena Allah? Atau selama ini kita marah karena pribadi kita dizolimi semata? Atau kita merasa tidak dihargai sebagai perempuan? Atau karena kita merasa tidak dianggap sebagai istri? Atau karena kita merasa tidak diakomodir sebagai pasangan? Dijelek-jelekin sebagai teman? Yang kalau kita evaluasi, ternyata tuh ya semua tentang masalah pribadi dan isu pribadi, bukan karena hak Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Tapi kan emangnya haram Pak Ustaz? Enggak. Cuman berarti hidup kita tidak memuliakan Allah saja. Dan kalau hidup kita tidak memuliakan Allah, kita gak akan mendapatkan ilmu nafi, gak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan artinya kita gak akan bahagia dalam hidup. Gak akan bahagia. Gak akan tenang. Dan tidak meneladani Rasulullah SAW. Nabi SAW gak pernah ribut loh kalau itu berkaitan dengan hak pribadi beliau. Ketika gigi geraham Nabi SAW pecah, emangnya Nabi SAW berkuar-kuar, ngamuk-ngamuk gitu? Enggak. Ketika Nabi kita SAW diusir dari Taif, emang Nabi caci maki mereka? Enggak. Ngamuk-ngamuk? Enggak. Dan pada saat itu dua malaikat akhsyabain, dua gunung itu siap untuk membalaskan perlakuan mereka kepada Nabi SAW. Apa jawab Nabi SAW? Saya gak mau. Kalaupun mereka demikian, saya masih berharap dari tulang sulbi mereka lahir generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Itu Nabi kita SAW. Nah, khususnya ibu-ibu, kita ini udah ngaji kan. Dan katanya kita berusaha meneladani Rasulullah SAW. Nah, ibu-ibu saya mau tanya. Kalau misalnya kita mendapatkan suami kita gak perform sebagai suami, sebagai pasangan, sebagai pemimpin, marah gak ibu-ibu? Aku kecewa, marah. Kenapa marahnya? Apakah marahnya sebatas karena hak kita tidak diberikan? Atau karena perintah Allah tidak dijalankan oleh suami kita? Ketika misalnya ada banyak istri kan yang bertanya, kalau suami terlibat komunikasi yang melampaui batas dengan wanita lain, yang melampaui batas, kira-kira perasaan ibu-ibu gimana? Kesel, marah. Ah, coba dikejar lagi. Marah dan keselnya kita itu sebatas karena hak kita dilanggar, kecemburuan kita secara sebagai wanita, atau ini tentang maksiat suami kepada Allah? Ini tentang larangan Allah yang dikerjakan oleh suami kita. Coba kita jujur, ibu-ibu sekalian. Ustaz, tapi kan tipis banget. Iya, tipis. Tapi bisa dikejar loh. Kalau ini tentang maksiat kepada Allah, maka permintaan kita, tuntutan kita kepada suami kita adalah tolong berhenti bermaksiat kepada Allah. Tolong berhenti bermaksiat kepada Allah. Dan kalaupun kita masih proses untuk, kita manusia biasa, kita wanita biasa, tetap adalah dari sisi pribadi kita. Tapi itu tidak akan mengalahkan poin tertingginya itu tadi. Ia tetap menjadi alasan nomor dua atau nomor tiga. Nomor satu, kamu tuh jangan bermaksiat kepada Allah. Lalu coba cek diri kita. Kalau suami kita meninggalkan perbuatan itu, kita bersyukur karena dia telah kembali ke Shiratal Mustaqim, atau kita masih sakit hati? Lalu kita marah-marah. Dan kalau setiap ada beberapa kasus, kita ungkit lagi tuh. Kita ungkit lagi. Kalau benar kita marah karena Allah, ngapain kita ungkit lagi? Orang selesai mereka. Kenapa ungkit kesalahan suami yang 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun yang lalu, ada kadang-kadang 15 tahun yang lalu? Kamu juga maksiat dulu. Kalau memang karena maksiat, bukankah Allah Ghafurur Rahim? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Bukankah at-ta'imu min adzan kama man la dzanbalah, orang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa? Bukankah? Kok ini kayaknya lebih personal ya? Bukan objektivitas bermaksiat kepada Allah. Ini udah masalahnya masalah personal. Berarti bukan Allah yang dimuliakan dan diagungkan, tapi kepentingan pribadi yang diagungkan, nafsu pribadi yang diagungkan. Nah, kira-kira kita bisa bahagia apa enggak, ibu-ibu, dengan pola demikian? Aku aku masih belum bisa memaafkan suamiku dari kesalahan fatal dia 5 tahun yang lalu. Berarti ini bukan marah karena Allah, padahal suaminya udah taubat. Tapi tetap aja dia gak bisa move on dari kesalahan suaminya 5 tahun lalu misalnya. Dia ungkit terus, tiba-tiba marah tanpa sebab karena keinget. Ini bukan marah karena Allah, ini marah personal, marah pribadi. Dan kalau marah pribadi, kita yang sengsara. Kayak konsep kita kan jelas ya ibu-ibu. Yang sengsara itu yang bermaksiat atau yang melakukan ketaatan? Ibu-ibu, maksiat atau yang taat? Hah? Apa? Yang sengsara itu orang yang maksiat atau orang yang melakukan ketaatan? Yang maksiat kan? Oke. Ketika misalnya suami kita melakukan kesalahan fatal, maksiat fatal, pertanyaannya, kenapa istrinya yang sengsara? Harusnya kan yang sengsara suaminya yang melakukan kemaksiatan fatal. Istrinya gak ngapa-ngapain, melakukan hal yang halal, setia dan bla bla bla bla, sholat, puasa, zikir. Kenapa istrinya jadi hancur, jadi berantakan, jadi terpuruk? Harusnya kan kalau menggunakan kaidah man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia dalam kondisi beriman, kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Orang yang melakukan amal soleh kan bahagia. Orang yang melakukan maksiat, dia akan sengsara. Itu yang kita baca dalam surat An-Nahl 97. An-Nahl 97. Kalau suami melakukan kesalahan fatal, maksiat besar, harusnya kan dia yang gak bahagia hidupnya. Dan dia aja gitu loh. Istrinya sih bahagia. Tapi kenapa istri juga hancur? Istri sengsara. Berarti dalam sebuah kasus bisa jadi bukan hanya suami yang melakukan kesalahan fatal, tapi bisa jadi istri juga melakukan hal tersebut. Maksudnya istri selingkuh juga? Enggak. Aku tahu Pak Ustadz, istrinya tuh baik-baik, gak pernah selingkuh, gak pernah main sama laki-laki lain, ngejaga dari laki-laki lain. Setuju. Tapi pertanyaannya, apakah kesalahan fatal hanya perselingkuhan? Apakah kesalahan fatal hanya perselingkuhan? Apakah gak ada dosa di kehidupan ini kecuali perselingkuhan? Sehingga dalam sebuah kasus seperti itu hanya suami yang duduk di kursi pesakitan. Bukankah di antara kesalahan fatal tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita? Bukankah salah satu kesalahan fatal adalah pengagungan terhadap diri sendiri? Pengagungan terhadap hawa nafsu? Bukankah itu kesalahan fatal sebagaimana perselingkuhan kesalahan fatal? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadirin, "As-sidqu tumaninah." Jujur dan benar itu ketenangan. Ketenangan. "Wal kadzibu riba." Dan bohong itu atau enggak benar itu adalah kegalauan. Kalau istri benar-benar berada di atas kebenaran, pasti tenang. Kalaupun sedih dan itu sebagai sisi wajar seorang manusia, dia gak akan hancur. Karena cabang keimanannya jauh lebih kuat gitu. Karena dia masih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kita sebagai istri terpuruk, berarti ada yang salah juga dalam diri kita. Cuman beda kotak aja sama suami. Itu poin. Makanya ini penting banget untuk kita renungkan. Sebenarnya selama ini kita marah tuh karena siapa sih gitu? Kita sedih tuh karena siapa? Apakah benar kita sedih karena Allah? Karena Allah dimaksiati dan kita belum bisa berbuat apapun? Atau kita sedih sebatas karena pribadi kita yang tidak diperlakukan sebagaimana semestinya? Kita sedih semata-mata karena diri kita yang tidak dihormati. Dan tidak ada sisi mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang membuat kita gagal bahagia, ibu-ibu sekalian. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim, seluruh ulama yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, kemudian Ustadz beserta tim, dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya, bagaimana bila kriteria orang yang harus dijauhi adalah berada di kalangan keluarga sendiri? Apa yang harus dilakukan setelah mendakwahi dan mendoakannya, mereka kodolo masih seperti itu? Salahkah bila menjaga jarak dengan mereka? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Yang pertama, fa'atiku ladhi haqqin haqqah. Tunaikanlah hak setiap pihak. Kalau mereka masih punya hubungan keluarga, maka mereka punya hak silaturahim. Kita harus berikan hak mereka. Kita harus berbuat baik, kita harus jaga hubungan dan jangan memutuskan. Yang kedua, hadirin Allah muliakan, coba dakwahkan. Tinggal yang perlu kita camkan di sisi lain, jaga jarak agar tidak terpengaruh dengan sisi-sisi negatif mereka. Jadi tetap berbuat baik dan seterusnya, tapi kan berbuat baik tidak mengharuskan menjadikan sahabat dekat atau orang terdekat, dan itu biasa dalam banyak keluarga, tetap baik dan seterusnya. Tapi ya itu, oh ya, kita ngerti bahwa ini apa, sisi negatif si A di sini, di B di sini, C di sini, terus kita berbuat baik terus saja sama mereka, semoga mereka dapat hidayah. Lalu yang berikutnya, kita menjaga diri dari itu semua. Allah Ta'ala misalnya. Dan jangan lupa menunaikan hak silaturahim. Makanya hubungan itu bertingkat-tingkat, hadirin. Ada yang cuman kenal muka ada yang kenal nama doang, ada yang berinteraksi kalau pas sesuai kebutuhan atau sesuai kerjaan, ada yang teman main di 1-2 permainan, tapi kalau udah selesai udah. Yang ditekankan dalam hadis-hadis Nabi SAW adalah khullah, orang-orang yang sangat dekat, khalil, sahib, sahabat, al-jalis, teman duduk, teman nongkrong kalau bahasa kita sekarang. Nah itu yang harus dijaga kata Nabi SAW, karena mereka itulah yang akan berbagi pengaruh dengan kita, dan sedikit atau banyak kita akan terpengaruh dengan sahabat kita, kekasih kita, terus teman karib dan teman duduk-duduk dan teman nongkrong. Walau telah bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama kita. Semoga Allah senantiasa menjaga ustadz, keluarga, tim kajian, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, ustadz, ada seorang wanita yang dia alhamdulillah sudah mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia pernah ada rasa ingin keluar dari Islam. Penyebabnya sering melihat beberapa konten dalam sosial media. Jadi dia merasa tertarik dan keinginan untuk keluar dari Islam. Mana tadi? Kok hilang? Kita lanjutkan. Jadi dia merasa tertarik atau ingin untuk keluar dari Islam, namun hanya di hati saja, bukan di pengucapan melalui lisannya. Apakah sudah termasuk keluar dari Islam, Ustadz? Perbuatan demikian lalu di hatinya juga ngerasa pas ada niatan keluar dari Islam, ada rasa kebencian di dalam dirinya, misal dengar kajian atau syariat lain, tapi di sisi lain dia merasa masih mengucapkan di dalam hati, dia merasa masih mengucapkan dalam hatinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Setiap dia ada rasa ingin keluar dari Islam, dia ada rasa seperti itu. Dia juga merasa khawatir dengan ancaman Allah ketika dia keluar dari Islam. Dia masih sholat, dia masih berhijab, dia juga masih kajian. Namun yang dia rasakan, kenapa hal ini sering terulang? Dia susah menghilangkan sikap dia melihat video dan konten tersebut yang membuat ia tertarik untuk keluar dari Islam. Dia juga sedih, terkadang di hatinya merasa membenarkan agama lain, tapi terkadang dia langsung mengucapkan dalam hatinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustadz? Dia merasa mempermainkan agamanya. Dia juga ada rasa setelah ada keinginan itu, dia merasa buat apa sholat, buat apa berhijab, kamu sudah keluar dari Islam. Ini perasaan di hati, Ustadz, bukan diucapkan di lisan. Dia khawatir dirinya berpenampilan muslimah tapi dalam hatinya kufur. Bagaimana solusinya, Ustadz? Dia masih takut dan ada harapan tetap beragama Islam. Alhamdulillah juga paham setiap dengar kajian bagaimana Ustaz ini talbis syaitan atas atau kesalahan dia. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair. Terima kasih atas pertanyaan. Alhamdulillah di afana mimma talaha bi wa faddalana ala katsir min man khala tafdila. Jawabannya dua-dua. Ini talbis iblis dan ini kesalahan dia. Dan karena kesalahan dia itulah akhirnya pintu tuh dia buka buat syaitan menggoda dan membangun narasi-narasi yang keliru dalam diri dia. Hadirin Allah muliakan. Kenapa demikian? Apa sih kesalahannya? Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah ketika dia tidak menyeleksi apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, itu masalahnya. Kita itu dilarang mendengar dan menonton syubhat atau kerancuan dalam berpikir atau kesalahan dalam berpikir atau memandang atau pemahaman dan seterusnya. Jadi kerancuan dalam pemahaman dan berpikir itu dilarang mendengar. Kecuali orang-orang tertentu, ulama, ahli ilmu yang punya tugas meluruskan penyimpangan dan kesalahan dalam berpikir dan berpemahaman. Adapun orang awam enggak diizinkan untuk demikian. Allah berfirman dalam surat An-Nisa. Coba buka surat An-Nisa ayat 140. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 140, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab." Sungguh Allah telah turunkan di dalam Alkitab, di dalam Al-Qur'an kepada kalian. Jadi Allah telah turunkan kepada kalian semua konsep di dalam Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Konsepnya gimana sih? Apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari, ada mendengar kekufuran, kesyirikan, ayat-ayat Allah itu diingkari atau dikufuri, atau diolok-olok oleh orang-orang kafir misalnya, diolok-olok, dijatuhkan dan seterusnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala taq'udu ma'ahum. Janganlah kalian duduk bersama mereka. Enggak boleh didengar. Dulu kan belum ada sosial media, hadirin. Aku enggak duduk sama mereka, Ustaz. Ya iya, tapi Anda nonton konten itu di depan wajah Anda. Ayat ini turun tidak ada sosial media dan kita ngerti lah, kita bukan apa, hadirin juga bukan orang yang terlalu tekstual melampaui batas. Poin di sini itu bukan hanya duduk tapi menyaksikan dan mendengar. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Sampai mereka ganti topik. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi. Sampai mereka ganti topik pembicaraan. Diganti. Kenapa? Karena kalau kalian tetap di sana, innakum idzan mithluhum. Kalian bisa serupa dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam bersama-sama. Itu hal yang penting, hadirin. Dalam ayat lain, dalam surat Al-An'am ayat 68, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'arid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi. Berpalinglah dari mereka. Suruh berpaling, hadirin. Enggak boleh dilihat. Sampai mereka ganti topik. Allah yang mengatakan enggak boleh dilihat. Kenapa demikian? Karena hadirin, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu lemah, hadirin. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Makanya ulama punya kaidah, catat baik-baik kaidahnya. Kata para ulama, "Al-qulubu dha'ifa wa syubhatu khattafa." Hati itu lemah, sedangkan syubhat, kerancuan berpikir, kerancuan memahami, atau memang pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, yang rancu, itu menyambar-nyambar sifatnya, hadirin. Jadi hatinya lemah, syubhatnya menyambar, ya kena deh, kena. Makanya sebagian ulama dulu ketika diajak bicara dengan orang-orang yang ingin menyampaikan kerancuan, menyampaikan pemikiran yang rancu, yang menyimpang, yang salah, lalu dengan dalih membawakan sebuah ayat, kata orang ini, "Tolong dengar dong, satu ayat aja deh, tolong dengar saya." Kata sebagian ulama apa? "Walau nisfu ayah." Jangankan satu ayat, setengah ayat saya gak mau dengar dari Anda. Bukan karena gak mau buka pintu diskusi, tapi mereka khawatir. Hati mereka terpengaruh. Hati itu lemah. Makanya tadi kita jelaskan keterangan sebagian para ulama bahwa hanya orang-orang tertentu yang diizinkan untuk melihat hal-hal tersebut dengan kriteria yang jelas. Tujuannya harus clear. Tujuannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk meluruskan, untuk menjelaskan kepada umat. Lalu mereka punya spek tertentu, hadirin. Ilmunya matang, dalam, ngerti titik-titik titik-titik yang benar dan titik-titik yang salah. Hatinya tuh kuat gitu loh. Ibadahnya oke. Sehingga ketika mereka menyaksikan atau membaca, mereka bisa meluruskan dan tidak justru tenggelam. Dan itu bukan orang-orang sembarangan. Itu orang-orang yang ilmunya tuh udah kokoh, bukan kayak kita orang awam. Lalu penasaran, pengen lihat A, pengen lihat B, pengen lihat C. Karena kalau syubhat, kalau kerancuan itu sudah masuk, itu bersih-bersih hatinya susah lagi, hadirin. Makanya kan kaidah mengatakan, "Ad-daf'u ashal minar rafa'." Mencegah itu lebih mudah daripada mengangkat kalau sudah jatuh. Kalau mobil udah jatuh ke jurang, diangkatnya susah, hadirin. Lebih baik taruh orang di tikungan terjal tajam untuk kasih tahu jangan ke sana, capek, tapi itu lebih mudah. Hati-hati gitu. Kalau udah masuk ke jurang, susah lagi diangkatnya. Pemikiran yang rancu, yang keliru, yang salah, kalau udah masuk ke dalam hati kita, aduh itu ya Allah, susahnya minta ampun untuk mensterilkan kembali dan membersihkan kembali. Kan itu juga kan kaidah dalam medis apa? Al-wiqaya ashal minal ilaj. Menjaga kesehatan lebih mudah daripada mengobati. Kalau virus sudah masuk, seringkali ribetnya panjang urusannya kalau virus sudah masuk, hadirin. Dan nyerangnya kemana-mana. Ya awalnya satu titik, jadi semua tubuh kita kena. Gara-gara satu, virus masuk. Kan ini kalau udah virus syubhat, virus kerancuan dan seterusnya masuk, dan ilmu kita juga lemah, ilmu kita gak kokoh, kita gak ngerti Al-Quran, kita gak ngerti hadis, sehingga apa yang disampaikan kita gak punya alat sensornya dalam hati kita. Kan kalau kita kuasai Al-Quran 30 juz, kita kuasai hadis Nabi, kan begitu dengar, ah ini mah gak bener ini. Ini bertentangan dengan ayat Allah, surat ini ayat sekian. Ini mah Nabi SAW gak pernah bilang begitu. Tapi kalau kita gak punya ilmu tentang Al-Quran, gak punya ilmu tentang hadis Nabi SAW, ya gimana kita membangun sensor itu loh. Masuk semua. Begitu masuk, bingung sendiri. Dan sebagian, ya kayak virus kan, sebagian virus tuh ada yang akhirnya seumur hidup tuh virus ada dalam diri. Harus minum obat seumur hidup. Begitu terlambat, repot. Itu semua irisannya tuh begitu hadirin. Makanya kata Allah sudah berfirman, fa'arid anhum, berpaling. Jangan didengar. Tegas Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang menciptakan hati kita, yang Maha tahu tentang kelemahan dan kerapuhan hati kita. Itu wanti-wanti ke kita, berpaling, jangan didengar. Sampai ganti topik. Ya begitu didengar ya itu kejadian. Syaitan bermain di situ. Syaitan bermain. Dimaininlah sama syaitan. Kena semuanya kan. Sampai akhirnya ngapain sholat? Ngapain berhijab? Semua kena. Itu kayak satu virus masuk. Ada banyak organ nanti kena. Jadi hadirin yang Allah muliakan. Makanya ulama kita mengatakan bahwa agama itu bukan permainan. Jadi dan kita jangan kepedean. Nanti kita kemakan dengan kepedean kita itu sendiri. Kita harus sadar diri ini lemah. Jangan sampai kejadian. Hadirin berat loh hadirin. Kalau sudah virus syubhat tuh masuk tuh ya Allah. Orang tuh kalau udah kehilangan keyakinan, sengsara hidupnya hadirin. Sengsara. Galaunya luar biasa. Dan kita gak usah bicara tentang agama lah. Kita bicara tentang hal-hal yang lebih simpel. Hadirin Allah muliakan. Kita kalau mau ke rumah orang, kita gak yakin ini rutenya nyaman gak? Gak nyaman. Pada saat kondisi COVID sedang ganas-ganasnya, lalu kita lagi tempat publik, sebelah kiri kita ada yang batuk-batuk, nyaman gak duduk di samping dia itu? Kenapa? Karena kan kita kehilangan keyakinan, ini sehat gak nih? Begitu kita kehilangan keyakinan, kita ragu-ragu tentang status sebelah kanan, sebelah kiri kita, itu hidup, duduk gak ada enak-enaknya. Jadi bersyukurlah atas nikmat keyakinan, nikmat iman, dan tolong jaga baik-baik, itu yang paling mahal dalam hidup. Jangan kita pertaruhkan dengan sesuatu yang gak ada harganya. Karena penasaran pengen lihat ini, penasaran pengen. Kalau kita ngikutin penasaran gak ada selesainya. Dan apa urgensinya itu? Dan kita punya kapasitas gak ngelihat itu? Kita punya alat filter dan alat sensor apa tidak? Karena Allah yang mengatakan berpaling. Kecuali kalau kita pihak yang punya spek yang komplit untuk bisa meluruskan hal tersebut. Oleh karena itu segera beristighfar, segera bertaubat kepada Allah. Lalu segera konsul dengan ahlinya sesuai dengan kerancuan itu. Lalu yang berikutnya, tutup pintu dan jangan biarkan setan bermain-main. Kalau kita sudah taubat dan kita perbaiki ibadah kita, insya Allah aman. Bismillah aman. Segera taubat dan kembali tata lagi, dan jangan main api gitu loh. Jangan main api. Kalau kebakaran jangan salahkan siapapun, Anda main api. Udah mulai sekarang jangan main api lah. Jangan main api syubhat. Mendingan kita pupuk iman kita biar tambah kuat. Banyak baca Al-Quran, banyak ikut kajian, banyak bertemu dengan orang-orang soleh. Allah Ta'ala alam bisa mungkin itu. Saya rasa cukup sampai di sini, hadirin Allah muliakan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan ilmu nafi kepada kita dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.